Mitra bisnis, dalam hitungan minggu, tahun ini akan segera berakhir. Di penghujung tahun ini, dunia usaha mendapatkan cobaan yang sangat berat. Demo buruh terus terjadi di sejumlah daerah. Demonstrasi yang dilakukan itu bahkan tidak sedikit yang cenderung anarkis dengan melakukan sweeping serta pengerusakan terhadap aset-aset perusahaan. Belum lagi beredar rencana pemerintah untuk menaikkan tarif listrik dan gas di tahun depan yang tak pelak menambah pusing dunia usaha di Indonesia. Ditambah lagi dengan upah minimum yang diprediksi akan melonjak signifikan karena tuntutan-tuntutan buruh yang sepertinya akan dipenuhi oleh pemerintah. Untuk membicarakan mengenai hal itu, segera kita berbincang dengan Sofyan Wanandi. Pak Sofyan, bagaimana Anda melihat iklim usaha Indonesia di tahun depan? Ya, ini yang bikin tambah pusing kita karena ini juga buruh ini ribu-ribu juga karena itu. 2013 ini ada 15 gubernur yang pilkada. Ada puluhan bupati sama wali kota yang pilkada. Dan ini yang juga membuat buruhnya juga merasa kesempatan. Apalagi 2014 banyak lagi orang pemilihan presiden. Menteri-menteri tentu juga ketua-ketua partai ikut semua main sekarang ini. Jadi tak tahu lagi kita, sehingga kita ini yang paling pusing itu kok sekarang semua pengusaha aja yang jadi korban ini. Gitu. Kita harus bayar semua. Mau naik tinggi-tinggi kan pengusaha yang bayar, bukan pemerintahnya yang bayar. Sedangkan kita terus dikejar pajaknya. Jadi yang begini-begini ini saya lama-lama kita gak kuat juga, pusing kita melihat semua ini. Apa hubungannya pemilihan kepala daerah dan iklim berusaha di Indonesia, Pak? Populis semua kayak di Bekasi tahun yang akhir permulaan tahun ini kan ribut. Naik-naik upah gila-gilaan itu kan kerana mempilkadanya dia punya bupati. Nah sekarang lebih banyak lagi bupati sama gubernur yang mempilkada Jawa Barat, pilkada Purwakarta, pilkada Bogor, pilkada Kerawang, pilkada Kabumi, pilkada gila kan kita lihat Jawa Tengah, gubernur Jawa Timur, gubernur Kalimantan Timur, gubernur ada 15 kita hitung. Tak tahu lagi saya bupati sama wali kota, mungkin 100 kali tahun depan ini. Nah jika kenyataannya seperti itu, apakah pengusaha-pengusaha yang tergabung dalam Apindo sudah mengadakan pertemuan untuk mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan itu? Di antara pengusaha kita ngomongin, nanti kita ongkosnya kita masih bayar semua nih. Buruh kita mana tahu malah buruhnya. Buruh kita ini sebenarnya kerja baik di dalam perusahaan kita. Yang ribut ini buruh dari luar perusahaan kita. Ini yang kita kepala pusing. Pegawai kita kalau pun ribut sedikit, ada beberapa pegawai outsourcing itu betul. Cuma yang mayoritasnya masih kerja baik-baik sama kita. Nah ini yang kita pusingkan kalau pemerintah kok membiarkan orang-orang luar itu merusak punya pabrik atau masuk rumah tangga itu dan buyu. Itu kok nggak ditertibkan itu saya nggak mengerti. Demikian Sofyan Wanandi, saya Dona Oriza.